perhitungan sing di omongne iblis utawa setan dumateng tiang kafir niku nomor siji dunia niku kontan, akhirat niku semoyo. Niku bener. Sing keliru urutan sing nomor loro. Sendindi barang kontan niku luwe HP katimbang sing semoyo. Nah niku sing keliru. Sing keliru mboten kabeh ngoten. Mboten kabeh ngoten. Kadang-kadang lan sering-sering wong niku milih semoyo. Nggih. Milih semoyo ora gelem dikontani mergo lek semoyo luweh-luweh nguntungno, lek kontan rugi. Nah, iku sing nomor loro, sing nomor telu. Setan nambahi kias, nambahi etung-etungan. Dunya kuwi yakin, akhirat niku sak. Dunia niku yakin sekarang ini terjadi, akhirat itu meragukan, meragukan. Iseng kongko, nah niku omongane setan. Niki ternyata dobel-dobel kekeliruane. Bahwasanya akhirat niku meragukan, wah niku mboten bener. Mboten bener. Jadi yakin itu sesuatu yang meyakinkan. Jadi wong Jawa ndok siji kuwi luwih meyakinkan katimbang pitik. Mergo urung mesti ndok iku iso dadi pitik. Mulane daripada ngenteni pitik alung dadar ndok wae. Kan ngoten jarike niku. Yakin itu lebih baik daripada yang masih meragukan. Padahal akhirat itu masih meragukan. Tegese kan isih engko. Masih meragukan. Lah nek ngono ya alung ngurusi dunia wae, akhirat gampang kok. Ini ada dua kesalahan. Ada dua kesalahan. Hampir sama dengan yang pertama tadi. Sesuatu yang yakin lebih baik daripada yang meragukan. Itu kalau sepadan, kalau sepadan ngentenin dok saiki apa nyekel dok sing saiki harus ngentenin dok sing sesok, itu lebih baik yang dok saiki gitu. Tapi lek ngentenin dok saiki apa nyekel dok sing saiki, kalau mau diramut nunggu 5 atau 6 bulan yang akan datang jadi pitik kemanggang. Misalnya iki ndok 10 wae payu pira? 5000 ya to. Lah tapi lek pitik kemanggang 10 kan payu 200.000 lah. Ngomong kan yo. Lah nek ngono carane lek ora enek pitik netas. Kan ngono lah. Ternyata enggak bener prinsip bahwa yakin itu lebih baik daripada yang meragukan. Yo ndelok-ndelok. Kalau itu sebuah cita-cita yang lebih besar, walaupun cita-cita itu masih belum pasti, tapi ya harus diburu dong, kan gitu ya. Mulanya jorono cita-cita, mulanya jorono istilah impian menjadi kenyataan, nah berarti bahwa sesuatu yang yakin itu lebih baik daripada yang meragukan, ya ndelok-ndelok lah. Lek sejenis atau setingkat memang benar begitu, tapi kalau yang nilai dan bobotnya lebih tinggi ya nunggu sing meragukan itu dengan apa? Dengan pendukung-pendukung yang mendekati keyakinan kan ngono. Mendekati keyakinan walaupun masih tetap meragukan. Nah, ternyata kabeh wong dagang kan yo mburu sesuatu yang tidak meragu, yang masih meragukan. Iya. Nah, mengalami kesulitan yang jelas-jelas sekarang dialami, artinya dia berani ngempet untuk tidak menikmati harga yang sekarang. Karena apa? Menunggu dapatnya harga yang lebih mahal di masa yang akan datang. Karena didol murah-murah saiki lah usaha yo rugi lho, mesti ngono. Entar ono sik kok. Sak wulan karo wulan regane lek mundhak, gari-gari telung wulan tenan malah medhun lah. Ya iku takdir, muni ngono biasane. Tapi itu semua ditempuh. Ditempuh. Orang sakit gelem disuntik itu juga apa? Mengorbankan yang diyakini, memburu sesuatu yang belum pasti. Saya ini dia gelem dikorbano bokonge disuntik enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kan nanti akan ada kesembuhan. Itu sesuatu yang masih meragukan. Jadi ini prinsip yang pertama sudah salah. Prinsip yang kedua, wa amal aslu tsani. Anapun utawi dasar sing nomor loro mengkalami saking omongane setan. Apa itu? Wa huwa utawi al aslu tsani. Anal akhirata sak temene akhirat. Wa huwa utawi pokok pemikiran yang kedua iku anal akhirata sak temene akhirat iku syakun meragukan. Ini juga salah. Akhirat dianggap meragukan. Salah. Salah. Bahwa mongko utawi akhirat aidun halimale iku khotoun, keliru. Bahwa mongko utawi kesimpulan kalam. Kesimpulan apa? Akhirat itu meragukan. Aidun halimale iku khotoun, keliru. Lha terus sing bener piye? Bal zalika. Balik zalika utawi mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono akhirat iku yakinun yakin. Iku yakinun yakin. Kaya ngono. Kaya wong ngrungokno kaset lagu. Lagu sing nomor 1, lagune Malam Terakhir. Lagu sing nomor 2, Sahdu. Sing lagu nomor 3, Gitar Cinta. Bah, gitar tua kok gitar cinta. Lagu sing nomor 4 ngale lagune Iwan Fales. Suara Hati pamane ngono. Lagu nomor 5 ngale neh lagune Evita Tamala Selamat Malam. Lah wis. Iku bagi wong sing ngerti. Bagi wong sing ngerti. Ngerti, yakin. Yakin, mantep, yakin. Yakin kalau nanti yang nomor 5, yang nomor 5 itu lagu Malam Terakhir, lagu Selamat Malam. Senajan saiki sing diputer saiki iki iki lagu Malam Terakhir kan ngono. Yakin akhirat itu yakin. Senajan saiki sing diputer sik donya ngono. Ngono yakin, yakin. Senajan saiki sing diputer iki sih. Sapa sing iso yakin ngono kuwi? Indal mukminin. Mung kuwi pira-pira wong mukmin. Ngono lha kok iso? Lewat apa dia? Kok bisa begitu yakin bahwa nanti akan ada akhirat? Kok bisa begitu yakin bahwa nanti akan ada akhirat? Lha wong sing ngandani pabrike kok. Hah? Sing ngandani pabrike, enek ekstrane kan. Kayak delok film ngene lho. Delok film kan ana ekstrane, engko ana sing dijuwotosi sampai dieblak. Padahal sing ekstra tok kuwi ngono. Ngono sampean wis yakin. Wah, ngono mesti kuwi. Sampean berani memastikan. Mesti ngono ning tengah-tengah film arep ana sing jotosan. Nah, senajan saiki sing diputer akeh jenenge film, jenenge bintang filme, lah iya ta. Lah. Banyune wong sik kawitan yo, tapi sampean wis yakin. Mergo apa? Sampean sudah bisa melihat. Nah, dari mana dia melihat? Wali yakini. Lan iku tetep keduwe keyakinane mukminin. Nah, wali yakini lan iku keduwe lan wali yakini lan kanggu lan kanggu meyakini akhirat, meyakini kalam, meyakini zalik. Untuk meyakini zalik madrokani utawi ono alat, madrokani utawi ono alat nemu loro, alat mencerap, alat penangkapan loro, alat pemahaman loro. Jadi untuk bisa melihat akhirat itu ada dua cara. Sing nomor siji diduduhno ekstrane. Lah kok bisa iya wong alate canggih kok. Alate apa nganggo komputer kok. Langsung di track kepiro ngono iso kok ya. Bisa wong sing atine wis canggih, imane wis kuat, delok akhirat iso mak clek ngono koyo delok film. Iso. Delok VCD ini kan langsung dijujuk, iso ta? Iso, ora alate canggih. Lah nek ora duwe alat yo. Men duwe kepingan VCD tok ora duwe alate sing dienggo muter yo. Mbok pandhuwa ritek yo mek gilap-gilap tok ora enek apa-apane yo to. Iya. Iya, ada dua alat ini untuk memahami akhirat, untuk meyakini akhirat. Kalau dua alat ini enggak ada, ya meragukan memang. Kalau sama enggak punya dua alat ini, ya sama akhirnya meragukan akhirat. Mesti itu. Tapi kalau punya dua alat ini, zaman akan langsung yakin. Kayak wong lek duwe VCD player utawa duwe komputer. Lah gue langsung iso yakin lek kepingan VCD yang hanya gilap-gilap ini. Kepingan VCD, kepingane kuwi sing kaya lepek sing gilap-gilap iki enek gambare wong Jawa. Lah ya, bagi wong sing goblok, lho ora ngandel. Wong kena ngilon ya gambare raimu kuwi ya ngono mesti ngono. Lah maklum dhek gak ngerti ya. Dia omongi akhirat, dia meragukan. Artinya dia enggak punya alat. Bagi sing duwe alat kuwi salah dibakas. Walaupun sing dicekel kisik kepingan langsung takok, iki filme apa iki? Oh, filme anu, Silat Hong Kong. Ngono apa Jet Li? Ngono, iso jawab ngono. Jare sing ora ngerti lan sing ora tau ro VCD. Walah, opo? Gulap-gulap tumpuan ngono diomongne wong jotosan. Jotosan ya ketoprak kuwi lek delok ketoprak ya metu jotosane. Ngertine ketoprak ning desane ndeke kono. Wong duwe gawe nangkap ketoprak. Dadi kepingan sak lepek kuwi enek ketoprake ora ngandel ya. Ora ngandel. Mergo ora duwe madrok, tidak punya alat untuk menangkapnya, alat untuk menemukannya. Bagi sing duwe alat langsung oh iya mergo nek duwe VCD player utawa mungkin alatnya nganggo komputer. Ngono langsung oh iya isine ana kaya ngono. Dan muni iya kuwi ora kok terus sik. Ngandel kira-kira ya ora lho. Nek yakin mergo gambare pancen enek ora kok terus. Cuma durung diklik ngono ae ora diklik. Metu gambare. Oh iya. Ngono. Nah, itu kalau soal VCD. Nah, kalau soal ini gimana? Soal akhirat gimana? Alatnya pakai apa? Ahaduhuma. Utai salah sijine madrok, alat menemukan. Iqwal imanu iman. Iman wa tasdiku lan ngandel. Oleh iman karo tasdik mang taklidan krana niru manut. Lil ambiya imaring piro-piro nabi wal ulama ilan para ulama. Lu itu bisa. Aku wis percaya ngade nek sing dawuhi ulama, sing nambu dawuhi nabi wis mesti benere. Ngono. Di upamane sampean gak duwe komputer, sampean gak duwe VCD player. Ngono. Tapi sampean percaya ngade karo tukang proyektor ning gedung film. Nah, ning gedung film lek ana tukang sing muter filme kuwi ya ta. Karena dhek sing muter film sedina ping 3. Terus mulai ning nggonmu cerita omong-omong. Wah, saiki filme apik ya. Apa? Film anyar iki anu. Film anu James Bond sing terbaru, apa ning ngono. ngene ceritane ngene ngene ngene ngene kuwi ora kok sekedar kira-kira. Lho dhek sing muter kok mbok arani kira-kira tenan. Lah beda lek wong dagang, lek wong dagang mesti kira-kira. Iya ta? Lek wong dagang sih kira-kira apa iso dhek muter badine engko. Iki engko badine saben sak pintale oleh badhe 50.000 ngono. Apa mesti lek diputer saiki? Gak kenek, tapi lek film nek diputer di sini. Anu langsung sing anu lingkaran yang kedua, lingkaran yang ketiga anu kenek di dhisikno. Akhirat itu yang ngono kenek bagi wong mukmin sing anu tetep iso delok langsung jujuk delok film neraka, delok film swarga nek. Wis ana kok swarga iku wis ana saiki. Neraka iki wis enek, saiki iki wis enek. Cuma urung wayahe diputer. Ngono tok persoalan. Wes wis tumpukan filme wis enek. Nek ngenteni muter ngono tok. Lah kuwi bagi wong sing muter filme utawa bagi sing kameramen. Lah bagi kameramen sing pancen melok nyotik yo paham betul ora trimo kira-kira kuwi pancen ndelok tenan ora kok kira-kira. Oh, kira-kira engko enek jotosan enggak, memang ada betul gitu. Lah bagi sing melu ngandel senajan dhek ora ndelok tapi mergo dhek ngandel karo sing gawe ngandel karo sing muter, lah itu juga namanya paham, itu namanya ngerti, itu namanya mantep percaya iku mau wa dzalika uta mengkono-mengkono iman lan tasdik aidon halih malih iku yuzilu bisa ngilangaken al-ghurura ing kapusan. Kalau kamu mantep dan yakin, maka sama enggak bisa dihapusi. Enggak bisa dihapusi. Sampai tahu apa enak wong cerita. Anu ya. Iku ngono gak sida jotosan ya, ora. Engko ora ndelok kok muni gak sida. Wong sing tukang muter filme muni engko arep nek jotosan kok. Ora ngandel kowe karo kowe omonganmu aku luwih ngandel karo karo sing muter lah ngono ta. Ngandel karo sing muter. Nah itu namanya kemantepan iman bisa menghilangkan gurur, bisa menghilangkan apos-apos. Nah, siapa yang menggunakan alat iman dan tasdik ini? Bahwa utai iman lan tasdik iku madroku yakinil awami, iku madroku yakinil awami, alat penemuan keyakinane wong awam. Wa aksarul khawasi lan akeh-akeh wong khusus, orang-orang khos yang hanya karena menguantep saja itu kebanyakan ini ikut-ikut aja, niru-niru aja kepada para nabi, kepada para ulama. Contone wa misaluhum utawi utai contone awam iku misalu maridin kaya contone wong loro. Kaya wong loro layak arifu kang ora ngerti sapa marid. Ora ngerti dawa ailatihi ing obat penyakite marid. Lho ngono, dhek gak ngerti. Loro kuwi obate apa ngono dhek gak ngerti menjen. Dudu dokter, dudu apa-apa. Tapi dhek mantep, yakin. Ngono. Waqad ditafaqo. Lan teman-teman wis mupakat sepakat soal atibau biro-biro dokter wa ahlu sinaati lan ahli farmasi ngono min indi akhirihim saking sandinge saking sandinge akhire atiba lan ahli sinaah. Lha piye to ngene sing nemokno dhisik ngono lho sing nemokno bahwa wong loro malaria kuwi obate adalah kulit kina. Kulit tumbuhan yang namanya kina terus dibentuk pil jenenge pil kina, kan ngono to. Lha kuwi sing nemokno kan sing neliti dhisik dhewe biyen. Iya. Yang menemukan, yang menyaksikan bahwa kulit kina itu menjadi obat malaria itu kan peneliti awal dulu. Ya terus secara taklid, secara turun temurun dikabarno dokter sing isore neh. Dikabarno dokter sing sakbare neh. Dikabarno dokter sakbare neh. Dikabarno dokter sakbare neh. Terus sampai dokter sing terakhir saiki iki. Nah, dokter sing terakhir saiki iki utawa ahli farmasi sing terakhir saiki iki ya panggamuni bahwasanya apa? Ala anna dawa'ahu. Ala anna dawa'ahu ngatasé sak temene obate marid iku annabtul fulani tumbuhan tertentu. Jenenge kina upamane ngono. Oh lek loromu adem panas ngono kuwi jenenge malaria. Obate kudu diombeni pil kina. Oh ngono. Lah ngono wis mantep ta, Mbak? Wis gak gunjing maneh to. Fa innahu maka sak temene marit iku yatmain wis anteng. Iku yatmain wis anteng apa nafsul maridi? Atine jiwane wong sing lara mang wis anteng mantep ilatas dikihi maring. Benerno uto ngandel ing atiba nek ngandel panjenengan sing muni dokter ahline kok ngandel aku ngono wala yutalibu kan ora perlu dibuktekno terus neliti maneh mbuka laboratorium anyare gak perlu to gak perlu nggih pun nek ngoten pinten sakniki samplek pil kinane ngono wis ditimplek-mplekan umpamane dihapusi lah ya karo to. Eh, pil memang teko kulit kina tenan ta teko abu pawon ku ora roh sampe. Gak ngerti, ngertine iki jenenge pil kina, sampe diarani pil kina padahal ku asline kulit wit kaya kayu ngono. Kulit teko jenenge wit kina. Wala itu toli bulan ora nuntut. Ora menuntut sapa si sapa mang marit wong lara mang hum ing dokter ing atiba lan ahli sinaah ora menuntut bitas fihi dalika kelawan buktekaken kelawan buktekno kebenaran kelawan benerno utawa buktekno kebenarane mengkono-mengkono ngene iki wau kesimpulan bahwa obatnya adalah annabtul fulani lalek niku rujuke tengene dawa'ahu annabtul fulani dibuktekno bil barohini kelawan pira-pira pembuktian atibiyati kang bangsa kedokteran tidak perlu terus dibuktekno neh nganggo laboratorium maneh enggak perlu memang itu sudah menjadi kesepakatan hasil kesimpulan seluruh dokter ahli penyakit dan seluruh dokter seluruh ahli farmasi ahli obat-obatan. Bal yafiku baling ngandel sapa si marid wikolihim kelawan ucapane atiba kelawan ucapane para dokter krana ngandel akhirnya ya wayak malu lan gelem gunakan gelem gunakan sapa si marid bihi kelawan ana betul fulani akhirnya ya dinggo ae obat kuwi pil kina dinggo. Oh anu sama ini loro anu ya jenenge loro cangkrangen oh obate mayar iku jagung nom dikemah-kemah jagung nom sing mentah dikemah-kemah bare ngono di bobokne ning gone sing nggon cangkrangen kuwi tunggu insyaallah gelis garing ngono gelis garing lah itu buktine pakai apa pembuktiannya pakai penelitian yang sudah-sudah anu to. Oh, yang sudah-sudah sing wis-wis kuwi. Loro cangkrangene lek disembur. Napa? Jagung mentah sing dikemah-kemah kuwi gelis garing. Ngono. Wong gondrongen ya ngono. Abuh gulune gondrongen. Nah kuwi ya obate jagung mentah kuwi. Luwih manding neh. Sing ngemah mboke dhewe. Lalah mboke lara untu pisan. Walau bako walau bakalan lamuno tetep lamuno tetep sapa sawadi sapa sawadiyun walau bakalan lamuno isih tetep sapa sawadiyun wong sawadi wong sing aliatiku balik ngandel sapa simang narit wong loro mang bikolihim kelawan ucapane para dokter atiba wayak malulan gelem gunakake sapa si marit bihi kelawan obate mang kelawan kaulihim kelawan resepe dokter mau walau bakya senajan isih tetep walau bako senajan isih tetep sapa sawat yun wong desa au mak tuhun utawa wong bodho tetep yukal dibu haling ngorohaken sapa si sawati utawa mak tuh ngorohaken hum ing para atibak para dokter pidhalika ing dalam mengkono-mengkono obat wong sawati wong desa primitif sing biasane nganggo suwuk ngono ora ngandel ora kena apa kok pil kinang apa ngono iku lak srintil wedhus kuwi ngono iku pile kaya srintil wedhus lintiran ngono iku lak pile kaya srintil wedhus tambane wong panas iki kesurupan iki panas adep iki kudu disuwuk lek gak disuwuk gak waras iku lha iku bagi wong sing sing ora ahli farmasi ora ahli kedokteran munine ya ngono gak mandi lek gak disuwuk dhisik gak percaya bahwa yang namanya pil kina itu bisa menyembuhkan sakit malaria itu gak percaya wa ya'lamu wa ya walaupun itu gak percaya gitu bagi sing lara iki wis kadung percaya ya kadung mantep bahwa ini resep dokter ya panggah ae ngombe obat kuwi ngono wa ya'lamu wa utai marit iku ya'lamu ngerti sapa marit bitawaturi kelawan mutawatir kelawan berita sing tumpuk-tumpuk waqara inil ahwali lan pira-pira tengere pira-pira tingkah ngono tengere piye umpamane dokter iki lulusan sekolah kedokteran oh ya. Terus sing wis-wis wong loro-loro iku ya dikeki ku ya waras. Loh. Qara il ahwali ngono kuwi. Anahum sa temene sapa mang atibak lan sinaah ahli sinaah iku aksaru luwe akeh minuti timbang saking sawadi. Apane adadan wilangane dibanding karo celebunge wong desa sing mung sekedar ngerti suwuk iku mang. Karo dokter sing sekolah mayoritas kan yo akeh dokter. Ngono. Wa agzarulan luwe pinter, luwe cerdas, luwe unggul minuh tinimba saking sawadi apane fadlan keutamaane. Delok wong resik-resik lambene putih-putih gitu sehat-sehat. Ngono sing nun sewu tukang suwe nyompros ngono apa ya lah kan wa alamu lan luwe pinter minuh tinimbang saking apa ne wa alamun lan luwe pinter minuh tinimbang saking sawadi bitibi kelawan ilmu kedokteran bala ilma bale ora ana ilmu iku maujud laho kedue sawadi bitibi kelawan ilmu kedokteran bahkan mungkin wong desa sing isane anut grubyuk padha-padha anut grubyuk umak-umi ngawur tok kuwi gak duwe ilmu kedokteran. Nah, dari sini fayaklamu mongko ngerti sapa si marit wong sing lara mang ngerti apa ngerti kizbahu ing garae sawadi. Lho nek ngono sing sawadi kuwi mang gara. Lah kok ngerti lek goro biqaulihim. Sebab ucapane para dokter. Ngono. Iki sing bener doktere lek wong sing iki mesti goro iki arep nyelomprongne aku. Mosok obat malaria kok malah serintil wedhus. Ora iki ngono pil kina. Walayak takidulan ora meyakini. Walayak takidulan ora meyakini sapa marit. Ora meyakini sapa marit. Kizbahum ing goroe dokter dikoli sebab ucapane sawadi. Wong desa ora ngerti doh lor doh kidul ora ngerti apa-apa. Wong primitif ngomong kedokteran. Ya ora cocok. Lha wong omahen duwe iso njero alas kono primitif banget. Asuwe dikeloni ya ngono nunggae. Bar kok alas iki lemblunyak-blunyak telek babi telek celeng bareng ya sarep duwe pek ora iso terus langsung mancat kemul. Wong kok ngono kehidupane kok ngomong soal kedokteran. Ora cocok. Ora cocok. Jadi lek kono muni ora iso anu iki. Dudu obate wong panas adem iki. Ngarani malaria ae panas adem kok. Wis ora, ora ngandel lagi iki. Sing lara kuwi mesti gak gelem manut wong primitif mang, tapi ndeke luwe mantep manut karo para walayang taru lan ora kapusan. Ora tertipu sapa si marit fi ilmihim tentang ngelmune dokter ora kapusan bisa babihi kelawan sabab sawadi walaupun diomongi wong primitif kaya apa ae ndek ora kebujuk walau itamada lamun banjur ngalih pedoman ragu-ragu iya mesti ngono engko gek doktere ngapusi ngono genten ngono upamane wis aku tak manut wong primitif iki ae ngono walau itamada lamun berpedoman sapa si wong marit kaulahu ing ucapane sawadi wataro kalan banjur ninggal sapa si marit ninggal kaulal atibai ing ucapane pira-pira dokter kana mongko ana sapa sawadi ana iku mak Tuhan wong sing komprung magruron kang kapusan dhek melok katut komprung pisan melok katut kebujuk ngono kuwi baru soal obat-obatan harus urusane dokter lah apa meneh iki soal akhirat soal akhirat fakadhalika mongko kaya mengkono-mengkono marit wong lara manutawi wong manutawi nadzara kang ningali sapa man ningali angen-angen sapa man ilal mukirina maring wong kang padha netepaken bil akhirati kelawan eneke akhirat wal mukbirina lan wong kang ngabarno anha tentang akhirat. No, bagi wong sing menetapkan bahwa ada akhirat, bagi orang yang mengabarkan bahwa ada akhirat, sapa to kuwi mukirin mukbirin, para nabi. Para nabi sing ngabarno akhirat, para nabi sing menetapkan adanya akhirat. Wal qailina lan wong kang padha dawuh bi anna taqwa kelawan sak temene taqwa. Wa ya taqwa iku adawa obat. Anafi'u kang manfaati fil wusuli ing dalem bisa tumeka ila sa'adati hamaring kebahagiaane akhirat wajadahum khairu khalqillah wajada kang nemu sapa man nemu hum ing mukirin ya ternyata setelah dilihat diteliti nabi sahabatnya ulama-ulama setelah itu dilihat iku khairu khalqillah khairakal kilahi ing wajadakang nemu sopoman hum ing mukirin khairakal kilahi ditemu khairakal kilahi ing luwe bagusi makhluki Allah wa a'lahum lan luwe luhur-luhuri khal kilah apane rubatan pangkate pangkat tentang apa? Pangkat fil basiroti tentang awasiati wal ma'rifati lan kemakrifatane wal aklilan akale orang-orang yang menetapkan adanya akhirat, yang mengabarkan tentang akhirat, lalu memberikan resep bahwa untuk mencapai kesembuhan kerohanian, sampai mencapai kebahagiaan hakiki di akhirat, itu obatnya tidak ada lain kecuali takwa. Nah, siapa mereka? Wahum, wahum utawi utawi mukirina bil akhirah, iku al ambiyau piro-piro nabi, wal auliyau lan piro-piro wali, wal hukamau lan piro-piro ahli hikmah, wal ulamau lan piro-piro ulama, wattaba'u wattaba'a wattaba'a lan manut hum ing mukirin ing ambiya aulia alahi ingatase apa mang alahi ingatase obat mang sapa sing manut al-khalqu wattaba'ahum alahi sapa al-khalqu makhluk ala asnaf ini mengatasi piro-piro macam-macam makhluk. No, bahkan banyak yang mau mengikuti, percaya kepada para nabi, percaya pada para ulama. Upama enek sing recel ora percaya iku mek sithik. Wasal dalan recel bangkang minhum saking kholku. Sapa sing recel bangkang ahadun ming piro-piro wong ijen-ijen. Hanya beberapa orang aja yang tidak percaya. Rupane minal batolina, saking piro-piro wong sing ahli pengangguran kabeh. Dilihat wala wong panjen maklum pengangguran. Dadi yo ngomong ngomongne rena-rena ora enek pedoman. So, aku manut kiai, manut ulama, manut aulia, manut nabi sing jelas-jelas apa? Mereka punya ajaran yang jelas. Kitabe ono, pedomane ono, dan bisa dibuktikan. Awal bidho karo batolin, wong sing ahli pengangguran golabat kang wis nglindih. Alai mengatasi batolin opo asyahwatu syahwat, kemalatan condong opo nufusuhum. Piro-piro jiwane batolin, condong ilat tamatu imaring enak-enakan dunyo. Akhirnya fa'adhumah makom banjur ngeroso abot alaihim ingatasi batolin apa sing ngeroso abot tarkus syahwati ninggal syahwat wa'adhumah lan banjur jadi abot alaihim ingatasi batolin apa al-iqtirofu ngakoni ngakoni apa? Ngakoni bi'annahum lawan saat temennya batolin iku min ahli nari saking ahli neraka fajahadu mongko podo angas orang andel menolak pendapat sapa batolin menolak pendapat al akhirat ing akhirat wa kadza bulan padha ngorohaken sapa batolin al anbiya ing pira-pira nabi ngono dadi aja kok terus kebujuk karo wong sing do nganggur-nganggur kurang gawean ngreko-ngreko alah yo karuan to umpama enak tenan neraka ya beneran kumpul sinden-sinden ngene enak sing kan yo ayu-ayu. Omongan ngono-ngono kuwi sakjane kan hanya sekedar apa? Mereka itu sebenarnya karena kebalut oleh syahwatnya, mereka lebih mengikuti kesenangan duniawinya, lalu mereka menganggap bahwa akhirat itu enggak ada. Nganggap seneng ya kaya iki ning dunya iki, urip pisan ya seneng pisan. Ngono. Itu sebenarnya mereka hanya jukut aja, enggak angas. Enggak percaya karo akhirat. Akhirnya mereka enggak percaya dengan beritanya para nabi. Enggak jane lek. Lek wong kuwi mikire nganggo nurani sing jernih. Wong akhirat itu jelas ada kok. Ora usah ngenteni kabar nabi, akhirat itu enak. Nek mikire nganggo nurani sing jernih. Fakadzalika mengko kaya mengkono mengko fakama fakama ana kaula sobi fakama ana kaula sobi mengko kaya sak temene ucapane bocah cilik. Bocah cilik iki ana obat sing pahit. Ngolak munu moh-moh saenak anu. Lho engko gen waras moh pahit. Cah cilik muni pahit, apa iso ngilangno keraguane wong tua? Apa ngilangno keyakinane wong tua? Bahwasanya obat itu menyembuhkan sakit panasnya si anak. Enggak ilang. Momo mboten saged waras. Sing muni cah cilik. Nek sing muni cah cilik ngono apa terus wong tuwa nggih mboten saged waras, Dik, mboten sida ngombe masa yo ngono terus. Mboten yo pangkas dirayu ra upama sementara diikuti hanya karena pendidikan. Nggih. Enak-enak niki enak mengke bar niki terus langsung nggih, langsung mimik putih mboten pahit lho mesti ngono. Terus itu diyakinkan. Waqaula sawadilan ucapane. Waqaula sawadilan ucapane wong primitif. Iku layu zilo ora bisa ngilangaken apa kaula sobi. Ora bisa ngilangaken tumaknina tal kalbi ing mantepe ati. Mantepe ati tentang apa? Mantepe ati ilama maring obat. Kita pakok kang wis mpakat alai ing atase mas apa alati bau pira-pira dokter. Dokter sudah sepakat kok. Kalau ini sakitnya flu obatnya ini paramol. Kalau obatnya ini obat batuk, itu oh sakitnya batuk oh obate jeruk pecel karo jahe karo kencur dipuarut diperes. Nah banyune kuwi terus dipanasne nganggo irus. Terus diombekne, kuwi obat watuk wis sepakat kok. Ngono cah cilik muni mboten niki kecap. Oh iki ora kecap iki lho iki kan peresan jeruk pecel. Bakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono. Kaya mengkono-mengkono ngorono. Qaulu hadzal ghani utawi ucapane iki wong sugih. Alat dikang istarokot nangus kebudak wong diperbudak hu eng goni so opo asyahawatu sahwate. Kalau ada orang ketebaan ora pinter dee sugih duwite akeh berfoya-foya ngalor gitu nggandengi cewek dianggap widodari omah panggung dianggap swarga udah emun apa akhirat bela gedek apa swarga ya saiki ngono ya iki swarga ngono wis wek umure 20 taun gandeng cewek isih perawan ya iki swarga widodari lah bapane ngono lah iku wong sugih sing istirahat syahwat yang diperbuat oleh syahwatnya ngomong-ngomong bahwa akhirat gak enak lho apa yang ngandel kowe. Gak ngandel, wong mukmin mesti alah pancen yo ngono malah. Nek pancen kowe iki ketutup karo syahwatmu kowe. Gandeng tledhek karo mendem kok jare swarga. Ucapane wong sing ngono kuwi layu sakiku, ora bisa dadekne ragu. Ora dadekne mamang apa kaulul ghani, ora dadekne ragu fisik kati akwalil ambiya. Ing dalem benere pira-pira ucapane para nabi, pira dawuhe para nabi wal aulia ilan para wali, wal ulama ilan para ulama. Ngono ya senajan dhek ngetu ora ngandel aku. Ora ngandel apa akhirat? Apa swarga, neraka halah. Neraka iya, neraka. Ngocer ini wong-wong kuwi kiai ya mengani ya ngoceh ngono kuwi surandel aku masih sing orang adil ngono iku bagi wong mukmin itu tidak akan membuat dia ragu meneh ming sekedar pameri pendapat lho wong digenah-genah ditumpang watu panas ing padang pasir ora ilang kok keyakinan bahwasanya Allahu ahad ngono pancen imanile kadung kuat ngono. Wah, padahal jane kowe sing iman-iman kuwi ya urung tau roh akhirat. Iya ta? Tapi ora roh ki ora kok berarti ora ana ngono. Ora kok berarti aku ora roh berarti ora enek lho, aja ngono to. Kowe aku urung tau roh Ka'bah, nek ngono Ka'bah ki ora enek. Apa ya ngono? Ora ana, kabeh sepakat secara mutawatir bahwa ning dunya iki ana kota sing jenenge Mekah. Ning kota Mekah kono iki ana bangunan jenenge Ka'bah. Iku wis sepakat. Lah kabeh wong sing wis tau rono roh. Kemari ngono wong duwe iso. Lek ning kaya ning kura ngono ya ning kira-kira ning pengkrek karo. Wong krenceng selawase ra tau metu. Ngono to muni-muni apa Ka'bah ki ora enak. Ka'bah ki ora enak. Ka'bah ki ya patok kuwi lek diokak-okak obah kuwi ngono. Wes, anak wong muni ngono kuwi bagi wong mukmin apa ya terus ragu-ragu. Wah, iya kok gek Ka'bah ki ra enak tenan. Lah mosok ya terus ngono kowe. Ya ora tetep amal-amal guyalah. Omahmu pengkrek. Ngerti ini patok sapi, ngerti ini Ka'bah jadi yo diokak-okak obah kuwi. Nah, itu omongan sawadi iki jenenge omongan wong primitif. Kok sampai ngilangi kabar sing wis sumebar eneke kota Mekah sing ning kono enek. Lah padha karo iki, kabar wis sumebar melalui para nabi sing gak tau goroh ngabari lek akhirat iku enek. Ngono, itu nanti zaman bisa yakin, walaupun zaman tidak tahu secara dzati, tapi zaman yakin bahwa akhirat itu ada. Atau bagi wong Islam yakin lah, masih cucu wong Islam rite lah, mengerti tentang geografi, mesti ngerti lah, neng Mekah ki, neng dunia, neng bumi ki, ana kota sing jenenge Mekah, gitu. Iya, kaya dene biyen wong primitif diomongi Columbus enek benua jenenge Amerika gak ngandel. Oh, yo enggak. Enggak ngandel. Tapi bagi sing teko tenan tok kono ya dadi ngandel. Ngono. Itulah keyakinan namanya. Nah, terus bagi sing gak teko, kowe kan urung tau tok Amerika to. Lah, apa lek terus kowe gak tau orang Amerika ono terus Amerika iki gak enak. New York iku ora enak, Washington gak enak. Ora, ya tetep enak. Mas yo kowe ora roh blas ritek, Amerika iki pagah enak. Senajan kowe ora tau roh akhirat ritek, akhirat pagah enak. Dene ora ketok pengen urung wayahe roh, ngono lho. Tapi kowe kan ngandel to. Percaya to? Karo sing ngabari awakmu lek ono benua jenenge Amerika. Ana kota jenenge New York, sama seperti itu. Wa hadzal qadru utawi iki kadar al qadru minal imani saking iman iku kafin wis nyukupi. Iku kafin wis nyukupi li jumlatil khalqi kedue sejumlah makhluk bagi sejumlah orang awam atau sebagian orang khusus yang memang belum tahu pembuktian akhirat secara nyata wadak delok blak ngono tapi ngandel karo sing wis tau roh ngono itu sudah cukup. Cukup itu artinya cukup apa? Cukup untuk tidak mudah dihapusi orang ngono lho. Upama to enek wong ngapus-apus oh anu ya tibake keliru ya Amerika iki tibake ora enek dadi berita-berita kok ngapusi kabeh apa ya terus we, oh iya kok kayak keliru tenan. Apa yang ngono ya? Lah enggak lah. Oh lho, malah sama lok-lok ne ta wong sing muni ngono. Oh goblok kowe. Ya ana ya ini sejarah membuktikan kok bahwa ada bangsa Amerika perang karo Jepang bom atom Hiroshima Nagasaki padahal itu dira tau roh. Eh? Gak tau roh Hiroshima ta kowe? Gak tau roh mek sejarahe tok. Kabaretok, tapi kan mantep. Kamu gak mungkin lalu terus ragu-ragu. Wawawutawi iman iku yakinun keyakinan hajazimun kang kuat yastahithu kang bisa mendorong apa iman mendorong alal amali ngatasi ngelakoni kaya dini wong loro percaya karo omongane dokter dhek gelem nglakoni ngombe obat pil kina kuwi mau Amahalata halih pasti wal hururu tawi kapusane utawi bujuane iku ya zulu bisa ilang apa hurur bisa ilang bihi kelawan kelawan iman sing kuat. Maka dia tertipu oleh siapapun gak mudah katut, dibohongi oleh siapapun gak mudah percaya. Wis kadung mantep, wis kadung mantep, sampean kadung mantep karo tulisan. Tulisan apa? Tulisan ning bis. Ning terminal Jogja ana tulisan bis Surabaya Jember Banyuwangi. Ana. Wah, Surabaya Jember Banyuwangi. Mari ngono enek wong ngamen muni. Keliru, Pak. Niki mboten teng kok Surabaya. Niki badhe teng Jakarta niki. Ngono sing wong ngamen. Saman piye? Ora, amane keliru malah. Mosok semene akeh wong sak bis sepakat lek bis iki arep budal ning Surabaya mergo ana tulisane kuwi ya ta? Lah, nek dhewe ora gampang kapusan, nek sampe terus iya kok gegak tok Surabaya. Nyatane saiki bis sik mendhep ning kene, berarti ora ning Surabaya iki sik ning kene ae. Ya bener pancen sik ning kene ae. Tapi ini nanti akan berproses disetir karo sopire bakal teko tok Surabaya. Buktine ndelok tulisan iku. Wah, dene sopire glonjong pisan. Penumpange wis akeh padha diwale Jakarta. Ya sopir jane dimek-mek. Yo. Bon. Wa ammal madrakusani. Wa ammal madrakusani. Nah niki dicuplikne sithik. Alat yang kedua ini dicuplikne sithik, ini langsung orang yang melalui berita kabare tapi langsung lihat. Nah, berita kabare itu kaya wong ngrungokne radio, ngono lho. Tapi lek langsung lihat itu seperti wong delok TV. Iya, beda ta? Padha-padha krungu berita bal-balan Piala Dunia. Ngrungokno liwat radio karo delok TV siaran langsung. Iku kira-kira mantep keyakinan mantep sing ndi? Ya mantep sing TV, tapi bagi sing ngrungokne radio ya wis cukup. Mosok Allah iku ocehane radio. Mosok ngono kowe muni ne? Ya enggak, ya sampean malah metetek lho. Berita radio ngomongne kok, mesti ngono, ngomongne lek iki Brazil sing menang. Brazil sing juara dunia. Oh, ora kuwi radione ngapusi kuwi. Ya. Enggak, ini alat yang pertama itu tadi radio. Radio cukup itu sudah. Untuk apa? Enggak mudah kapusan. Seandainya ada orang ngomong, oh, radione sing ngapusi oh enggak mungkin wong berita dunia kok. Sentral kok. Nah, sekarang yang alat penemuan yang kedua. Alat penemuan yang kedua itu menyangkut soal mukasyafah bagi para aulia atau ilham bagi para aulia. Kalau meningkat yaitu wahyu bagi para para nabi. No. Itu alat kedua, wa amal madrukusani. Ana penutawi penemuan yang kedua, alat menemu sing nomor loro, nemokne akhirat sing nomor loro, li ma'rifatil akhirati maring ngerteni akhirat, iku fahwa mongko ta'i madrokusani, iku al-wahyu wahyu. Madrok alat penemuan yang kedua, namanya wahyu, lil ambiya ikedu piro-piro nabi, wal ilhamu lan ilham, belil aulia kedua piro-piro wali. Kalau wali namanya ilham atau mukasyafah atau apa ma'rifat. Bagi para wali, para nabi namanya wahyu. Bagi para wali itu disebut wahyu. Nah, bagaimana prosesinya seorang nabi bisa memahami akhirat? Bagaimana para wali yang mukasyafah bisa melihat akhirat? Itu bukan sekedar kabar. Ora kok men sekedar manut-manut beritane sing disit-disit. Enggak, memang beliau-beliau itu tahu seperti sama ndelok berita TV begitu. Oh iya, itu wae bae. Lha kuwi. Istanane Saddam Hussein di bom karo Amerika, iso ndelok. Dan itu lebih yakin lagi dibanding sing ngrungokne radio mau. Al-Fatihah.